سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh? وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Dan apabila langit dilenyapkan. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Dan apabila neraka Jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. Maka aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Jibril, utusan yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makinin muta'in thumma amin. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik arasy, yang di sana di alam malaikat, dia ditaati dan dipercaya. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dan Muhammad temanmu itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan Muhammad bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan yang lurus itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.